setia. Semoga kita bersama. Wahai engkau tambatan hatiku, lambukkanlah cintamu di hidupku. Ku ingin kau tahu betapa merindu hiduplah engkau denganku. Sedih itu adalah hasil permanen. Masuk. Safari Record. Yeah.